Kambang-kambang melati pakai akan di malam arba. Kambang goyang di ujung galung, pengantinnya sudah batimu. Kambang-kambang melati pakai akan di malam arba. Kambang goyang di ujung galung, pengantinnya sudah batimu. Waktu raja duduk bersanding, kambang goyang di ujung galung,